الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kita Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke Kitabul At'imah. قال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه كتاب الأطعمة الأطعمة جمع dari الطعام الأطعمة جمع طعام جمع dari الطعام وهو ما يؤكل ويشرب itu apa-apa yang dimakan dan juga apa-apa yang diminum. Ma yu'kal wa yushrab, apa-apa yang dimakan dan juga apa-apa yang diminum. Dan dikatakan para ulama bahwa ta'am bisa masuk kepadanya walaupun minuman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air zam-zam, ta'amu tu'min. Zam-zam dinamakan ta'amu tu'min, sehingga bisa yutlak alal ma'. Wa الأصل في الأطعمة والحل سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو الذي إذا الله سبحانه وتعالى menciptakan kalian في الأرض untuk kalian jami'an semuanya. Al-asal fil at'imah al-ibahah innal jumhur ulama. Selama di sana tidak ada dalil nas tentang pengharaman. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati, makanlah oleh kalian suatu yang baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Wa syukurillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakan sesuatu yang baik, memakan sesuatu yang halal. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhannas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah apa-apa di bumi ini halalan thayyiba, yang halal thayyiba, dan juga yang baik. Ini juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk memakan dari makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, halalan tayyiba. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang yani baul awal al-muharramat min al-at'imah, tentang hewan-hewan. Naam. Wal hayawanat yang qasimu ala qismain. Yang pertama al-bahriyah wa thani barriyah. Hewan dibagi menjadi dua, hewan darat dan hewan air. Dan wal barriyah, hewan darat, yang qasimu ila qismain, al wahsyiyah, yang pertama yang liar, yang kedua yang jinak. Qala al imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, al asl fi kulli syai al hilm. Al asl, asal di suatu makanan itu halal selama di sana tidak ada dalil yang mengharamkan. Wala yahrumu illa ma harama Allah wa rasuluhu, dan tidaklah mengharamkan kecuali apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu dan rasulnya. Wama sakata anhu fahuwa afun, dan yang di mana sakata anhu, di mana tidak dihukumi di sana Allah juga rasulnya, fahuwa afun, maka itu dimaafkan. Fayahrumu ma fil kitabil aziz, apa-apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Di sana ada yang diharamkan dalam Al-Quran seperti khinzir dan juga maitah, bangkai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmal khinzir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maitah, bangkai. Karena bangkai di sana yang tidak disembelih dengan cara Islami, dan juga di sana terdapat madarat di dalamnya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Uhillat lana maitatan wa daman wa amal maitatan fal hut wal jarad wa amal daman fal kabid wa tihal, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-maitah fahuwa muharram, sebagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma para ulama. Tidak boleh seseorang untuk memakannya. Dan maitah fahuwa najis, maitah fahuwa najis. Jangankan memakannya, sesuatu yang najis dipegang saja tidak boleh. Kenapa? Najis, penyakit, akan menimbulkan mabarat. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa kullu dinabin minas siba'. Sekarang Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan yaitu kullu dinabin minas siba. Setiap binatang yang punya taring, binatang buas yang mempunyai taring, fa'akluhu haram. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, qala kullu dinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap binatang yang di sana mempunyai taring, binatang buas, fa'akluhu haram, maka memakannya haram. Sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi akan menyebutkan tentang hewan yang dilarang seseorang untuk memakannya, yaitu binatang buas yang mempunyai taring. Dan taring di sini yaitu taring yang di sana untuk dipakai untuk memangsa. Nah, sehingga yang diharamkan yaitu binatang yang buas dan ada taringnya. Dan taringnya di sini dipakai untuk memangsa. Nah, fahuwa haram. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kullu dhinabin minas siba fa'aklu haram. Contohnya seperti anjing, serigala, singa, macan, monyet, sama. Nah, ini semuanya yaitu binatang-binatang yang di sana ada taringnya. Dan di sana dia memangsa musuh dengan taringnya tadi. Nah, dan di sana ada binatang yang di sana pengkhususan ada taringnya dan termasuk dari binatang buas, yaitu ad-dhabah. Ad-dhabah fahuwa halal sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pengkhususan karena datang dalil nas bahwa dhabah fahuwa halal. Hal ini sebagaimana dari hadis Ibn Abi Ammar qala qultu li Jabir, saya bertanya kepada Jabir, ad-dhabu as-sayd, ad-dhabu as-saydun hiya? Qala na'am. Qultu, maka aku katakan yang Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afan, saya ulangi, hadis Ibn Abi Ammar qala qultu li Jabir, ad-dhabu saydun hiya? Qala na'am. Qultu, kemudian Ibn Abi Ammar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Jabir, na'am. Ad-dhabu' itu adalah merupakan pengecualian dari binatang buas yang bertaring. Bahasa kitanya apa, Bapak? Hina, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Hina. Bentuknya seperti anjing. Anda pernah lihat ketika di Yaman. Kalau jalan, dia seperti pincang kaki belakangnya tuh. Dan dhabah di sini suka yakni bergerombolan ketika akan memangsa. Seperti anjing dan tidak berwarna-warni. Kalau anjing kan ada yang merah, yang hitam, yang putih, ini satu warna. Kayak abu-abu gitu. Tutul-tutul kecil-kecil. Nah, itu dhabah. Dan Jabir mengatakan, dan ketika Ibn Abi Ammar mengatakan li Jabir, ad-dhabu as-sayd hiya? Qala na'am. Sehingga seseorang yang ketika dalam keadaan ihram dia berburu dhabu', maka ada dendanya, ada dendanya. Karena ketika ihram, seseorang dilarang untuk berburu. Dilarang untuk berburu. Dan yang ada dendanya itu ketika dia berburu binatang yang halal. Binatang yang halal untuk dimakan. Dan Jabir, ketika Jabir ditanya, apakah dhaba' shayd? Ya, qala na'am. Termasuk buruan. Boleh untuk dimakan. Dan orang yang ketika ihram dia berburu dhaba', ada dendanya. Walaupun punya taring. Walaupun binatang buas, sebagaimana nas dalil tadi yang kita sebutkan. Kullu dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Fa'akluhu haram. Sehingga kita ketika melihat binatang, apakah dia punya taring? Apakah dia memangsa hewan buruannya dengan taringnya? Ketika dikatakan am fahuwa haram. Fahuwa haram. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Bahwa Nabi SAW mengatakan kullu dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Nah, bagaimana dengan kucing? Karena sini akan sebutkan nanti oleh Imam Syaukani. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr. Dan juga yang diharamkan dari burung yaitu wa kullu dhi mikhlabin min at-tayr, setiap burung yang mempunyai cakar. Fa'akluhu haram, maka memakannya juga haram. Memakan burung yang mempunyai cakar haram. Nah, mikhlab di sini juga sama, yaitu mikhlab yang di sana dipakai untuk berburu. Dipakai untuk berburu. Seperti elang, burung elang, burung Raja Wali atau burung yang lainnya, itu dia mempunyai cakar. Ketika akan dia memangsa hewan buruannya dengan cakarnya tadi, bahkan dari atas langsung disambar dengan cakarnya tadi. Maka dengan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap burung yang di sana mempunyai cakar dan cakarnya tadi untuk memangsa hewan buruannya, fa'akluhu haram, maka memakannya haram. Nah, dan di sana ada burung yang mempunyai cakar tapi tidak dipakai untuk memangsa hewan buruannya, seperti burung dara. Halal apa haram? Halal. Burung dara halal, boleh seorang untuk memakan burung dara. Burung-burung yang lainnya yang kecil-kecil, nah, walaupun harganya mahal, boleh untuk makannya? Boleh, silahkan. Tapi dagingnya kecil. Burung parkit, boleh enggak? Boleh Ustaz, tapi sayang, mahal. Boleh, karena dia tidak dipakai cakarnya itu untuk memburu hewan buruan. Berbeda dengan elang. Nah, burung gagak juga sama. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal humur insiyah. Sesuatu yang diharamkan yaitu seorang memakan humur al-insiyah, yaitu himar ahli. Himar jinak. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan seseorang untuk memakan keledai al-insiyah. Fahuwa muharram. Fahuwa muharram. Sedangkan himar wahsyi fahuwa jaiz. Sedangkan himar wahsyi fahuwa jaiz. yaitu himar yang liar. Sebagian mengatakan bahwa himar liar yaitu bahwa mukhattab yang bergaris. Sebagian mengatakan sebut hewan zebra itu himar wahsyi. Sedangkan himar ahli bahwa haramun sebagaimana dalam hadis Bara ibn Azib yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW nahaya Mukhaybar an nuhumil humur ahli insiyah. Nabi SAW melarang ketika ya Mukhaybar memakan kalau humur insiyah. Dan juga masuk kepadanya al-biqal. Apa itu biqal? Peranakan dari himar insiyah dengan kuda. Peranakan hewan himar insiyah dengan kuda. Lahir anak namanya biqal. Alwa halal atau haram? Ulama mengatakan bahwa haram. Dimana? Karena dia dilahirkan dengan campuran dari binatang yang haram untuk dimakan. Himar insiyah dengan kuda. Himar insiyah dengan kuda. Nah, namanya bilal. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal jallalah qabla al-istihalah. Dan juga hewan yang di sana dilarang seorang untuk memakannya yaitu al-jallalah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang makan jallalah. Nah, Rasulullah sallam anil jallalah wa albaniha, dan juga meminum air susunya. Apa itu jallalah? Jallalah yaitu binatang yang di mana binatangnya al-asl boleh untuk dimakan. Akan tetapi dikarenakan dia memakan sesuatu yang najis, maka dia menjadi jallalah. Contoh seperti ikan, misalkan. Ikan dikasih makanannya bangkai, misalkan. Atau kotoran manusia. Nah, sehingga ikan tadi dinamakan jallalah. Yang dinamakan jallalah. Atau binatang lainnya yang dimana dia memakan sesuatu yang najis, yaitu yang dikonsumsi lebih banyak yang najis. Yang dikonsumsi lebih banyak yang najis. Sehingga itu dinamakan jallalah. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di sini menyebutkan wal jallalah qabla istihalah. Tidak boleh seseorang memakan jallalah sebelum istihalah. Istihalah yaitu dikarantina dulu. Kalau belum dikarantina mayajuz. Ini ketika kita menemukan hewan jallalah, kita tidak boleh langsung untuk memakannya, fa haram. Akan tetapi dikarantina dulu. Diambil, disimpan di tempat yang bersih, airnya bersih, kemudian dikasih makanan yang baik, dikasih makanan yang baik. Sampai berapa lama? Ada di antara para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sampai aghlabuddon, yani dia telah bersih. Ini najisnya telah hilang. Nah, ini yang rajih. Yani jallalah itu dikarantina sampai kapan? Ya sampai kalian bisa memperkirakan bahwa najisnya telah hilang. Nah, najisnya telah hilang. Kalian kasih makanan yang baik. Kasih makanan yang baik sampai kira-kira nanti oh dia sudah terbiasa makanan yang bagus selama beberapa hari, kemudian setelah itu boleh untuk memakannya. Nah, sedangkan memakan dalam kondisi dia sedang mengkonsumsi sesuatu yang najis, bahwa haram. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang jallalah. Telurnya juga sama. Kalian punya ayam biasa makan sesuatu yang najis. Makan-makan telurnya juga enggak boleh. Atau punya kambing biasa makan sesuatu yang najis. Air susunya juga enggak boleh kalian minum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, bukan hanya dagingnya saja kalian konsumsi. Tetapi telurnya, air susu ya juga mayajus. Air susu kambing mayajus apabila di sana kambing tadi terbiasa memakan jalalah, sesuatu yang najis. Nah. Baik dari binatang burung ataupun binatang bariyah atau bahriyah. Kalian punya ikan ataupun punya burung ataupun binatang apapun. Binatang apapun. Nah, apabila dia memakan sesuatu yang najis, nah, maka dikarantina dulu sampai betul-betul najisnya hilang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang jalalah. Bebek dan sebagainya. Nah, di kampung-kampung banyak. Di kampung itu kamar mandinya kotorannya itu tidak langsung ke spiteng tapi ke kolam. Sehingga mereka ikan-ikan itu sudah menunggu. Ketika ada yang BAB di situ, wah sudah. Kenapa? Karena terbiasa. Orang tidak mau memberikan suatu hal yang baik, nah, sehingga apa yang ada di hadapannya dimakan. Karena terbiasa dia memakan suatu yang najis. Nah, berbeda apabila kita sering berikan suatu hal yang baik, makanan yang baik-baik, maka dia akan terbiasa. Sehingga apabila tidak dikasih makan, biarkan saja. WC umum yang di sana siapapun BAB di situ kotorannya ke kolam, maka daging dari ikan tadi dinamakan jalalah, tidak boleh, harus dikarantina dulu. Lele juga sama, lele yang tumbuh di spiteng misalkan cepat besar itu dan memakan yang najis, nah, itu jalalah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wal kilab, dan binatang yang diharamkannya itu al kilab, anjing, karena al kilab adalah binatang yang di sana mempunyai taring. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu dhinabin minas sibaa aqlu haram, setiap binatang yang di sana punya taring minas siba fa akluhu haram, dan kilab termasuk di dalamnya. Dan juga kilab air liurnya najis, air liurnya najis. Sebagaimana pembahasan di kitab Thaharah, pembahasan yang pernah kita bahas di awal, idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu thalathan falyaghsilhu sab'a, idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil, maka dicuci sab'a, 7 kali. Ini menunjukkan najis. Wal hirrah, hirrah apa artinya hirrah? Kucing, hirra, bisa, kitun, sinaur, itu semuanya kucing, nama-nama kucing. Al-hirra fahuwa al-muharram, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kullu zinabin minas siba fa'aklu haram, setiap binatang yang di mana dia mempunyai taring minus siba fa'aklu haram, dan hirrah termasuk di dalamnya. Wa ma kana mustakhbathan, wa ma kana mustakhbathan. Dan juga binatang yang haram untuk dimakan yaitu mustakhbath, binatang yang kotor. Binatang yang kotor di sini dilarang seseorang untuk memakannya, kecoa misalkan, mustakhbath, nah, belatung atau yang lainnya, syai mustakhbath. Fa'aklu haram, karena di sana samping hidup di tempat yang kotor, kecoa, syai mustakhbath dilarang. Nah. Dan juga di sana yang sering ditanyakan seperti cacing, hal huwa halal atau haram? Nah. Ada yang mengatakan cacing minal mustakhbath. Cacing minal mustakhbath, dan ada doror di sana. Sehingga kita dilihat, jangan dilihat dari urfin nas, tapi dilihat dari syariat, bahwa cacing itu wallahu ta'ala huwa mustakhbath, kotor. Nah, kadang kita ketika kecil, orang yang kurus itu dokter mengatakan cacingan, sehingga minum obat cacing untuk dikeluarkan. Ini orang malah memasukkan cacing ke dalam perutnya, dimasukkan cacing ke dalam perutnya, padahal kita diharuskan mengeluarkan cacing. Nah, sehingga Allah Ta'ala alam, yang di sana obat yang di sana ada terbuat dari cacing, ahsan cari yang lain. Masih banyak obat-obatan yang selain dari itu, cari. Nah, masih banyak. Nah, sehingga syai mustakhbath di sini, karena sebagian tempat makan ulat. Di Cina itu ulat dimakan, cacing dimakan. Nah, ada di sini yang mau makan cacing? Terlebih cacing yang tinggal di pohon-pohon, cacing yang tinggal di tanah. Nah, yang di mana dia? Ya, cacing tanah. Ketika orang mau makan ya, dia memasukkan tanah ke dalam perutnya, sehingga di sana akan menimbulkan mador. Nah, sehingga ini dihindari. Allah Ta'ala cari yang lebih baik. Wa ma 'ada dzalika fa huwa halalun, dan selain dari yang disebutkan bahwa halal. Naam. Baik. Di sini ada pertanyaan, kalau tikus termasuk haram atau tidak? Sementara tikus bukan hewan pemangsa. Tikus termasuk dari mustakhbath, kotor. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tikus adalah merupakan hewan yang di mana kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Sebagaimana dalam hadis pernah kita bahas di Kitabul Hajj tentang khamsa minal fawasik, di antaranya apa? Fa'r, tikus. Itu merusak. Dan kita diperintahkan untuk membunuhnya. Sehingga di sana ada kaidah. Para ulama menyebutkan ma umira biqatlihi hurima aqluhu aydhan. Apa-apa yang diperintahkan untuk membunuh, maka haram untuk memakannya. Nah. Baik, kita akan sebutkan kaidah-kaidah dari pembahasan yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu yuhram minal hayawan kullu dhinabi minas siba'. Yang pertama, catat oleh kalian, diharamkan dari hewan-hewan yang di sana mempunyai taring dari hewan buas. Yuhram minal hayawan kullu dhinabin minas siba'. Ini yang pertama. Yang kedua, yuhram min at-tuyur, diharamkan dari burung-burung. Kullu dhi mikhlabin, diharamkan dari burung-burung, yaitu burung-burung yang di sana mempunyai cakar. Dan dua-duanya, yakni yang pertama atau yang kedua, taring dan cakarnya dipakai untuk memangsa hewan buruannya. Yang ketiga, yuhram minal hayawan wat tuyur ma kana mutaghaddiyan bin najasa, diharamkan dari hewan-hewan dan juga dari burung-burung, ma kana mutaghaddiyan bin najasa, apabila makannya itu makan suatu yang najis, apa namanya, jallalah, namanya jallalah. Sehingga apabila ingin memakannya, maka harus dikarantina dulu sampai najisnya hilang. Diberi makanan yang baik. Karantina, diberi makanan yang baik. Kemudian yang keempat, yaitu manuhya an qatrihi, apa-apa yang dilarang untuk dibunuh. Apa-apa yang dilarang untuk dibunuh, maka tidak boleh seseorang untuk memakannya. Sebagaimana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis Ibnu Abbas tentang membunuh 4 minat dawab, an-namlah wa an-nahl wal hudhud wa as-surat. 4. Namlah, semut. Wanah, lebah. Wal hudhud, burung hudhud. Wassurat, surat sejenis burung. Nah, ini Nabi SAW melarang untuk membunuhnya. Sehingga para ulama menyebutkan binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka haram untuk memakannya. Karena kalau dimakan, dibunuh dulu enggak? Hah? Dibunuh dulu. Enggak mungkin orang makan burung masih dalam keadaan hidup, burung hudhud. Atau makan lebah dalam keadaan hidup. Nah, sengat kalian. Nah. Kemudian yang berikutnya, ma'umira biqatlihi. Baik, apa-apa yang dilarang untuk dibunuh termasuk difda. Apa itu difda? Kodok. Kodok, katak, apapun jenisnya haram untuk dimakan. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang untuk membunuhnya. Karena Nabi SAW melarang untuk membunuhnya. Kodok mayayus, haram. Ma'umira biqatlihi, apa-apa yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti tikus, diperintahkan untuk dibunuh. Apalagi ular, sama. Ular diperintahkan untuk dibunuh. Burung elang juga sama dalam hadis, termasuk dari binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan juga mempunyai cakar. Nah. Dan diperintahkan untuk dibunuh apalagi? Hah? Kalbul aqur jelas. Diperintahkan untuk dibunuh dan termasuk dari binatang yang apa? Binatang yang mempunyai taring. Kemudian apalagi? Hah? Akrob, kalajengking juga sama. Apalagi? Cecak. Bahkan orang yang membunuhnya dapat pahala. Sebagian dalam hadis Muslim. Cecak itu diperintahkan untuk dibunuh. Nah. Kemudian yang berikutnya, yaitu binatang yang di sana diketahui terdapat dharar dan mustakbah. Terdapat dharar, misalkan binatang yang berbisa. Berbisa. Contoh seperti dan ada dharornya. Walaupun binatang laut, di sana ada yang berbisa. Ikan yang membahayakan. Apabila dia makan, akan mati. Juga yang bisa menimbulkan mudharat. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Kita megang dia kan, mengeluarkan strum sana. Mudharat, apalagi dimakan. Apalagi dimakan. Nah, binatang yang berbisa. Apapun binatang yang berbisa, mudharat. Nah, dan binatang yang di sana apabila kita memakannya akan menimbulkan mudharat fahuwa haram. Kemudian yang berikutnya, ma yatawallad minal haram misal bighal, apa-apa yang terlahirkan dari percampuran antara binatang halal dan binatang yang haram. Seperti bighal, yaitu perkawinan antara kuda dengan himar. Himarnya himar ahli, himar inziyah. Fahuwa muharram. Tapi bagaimana dengan laron dan sejenisnya dari serangga-serangga? Serangga-serangga itu termasuk dari syai' istakhbath laron. Yang di sana orang-orang yakni tidak memakannya. Seperti ulat. Nah, kalau misalkan yang dihalalkan walaupun mati, jarad-jarad, belalang bahwa jais, belalang bahwa jais. Sedangkan sesuatu yang syai' mustakhbath akan dihindari, serangga-serangga. Nah, nyamuk, misalkan kumpulkan nyamuk semuanya digoreng sama nasi goreng. Nah, atau karena jenis serangga banyak sekali. Nah, dihindari. Apakah buaya juga haram? Atimsah, khilaf di antara para ulama. Syekh bin Baz dan Syekh Muthamin Lajnadai memperbolehkan dan termasuk binatang air walaupun punya taring. Sebagian para ulama mengatakan dia punya taring dan dia hewan pemangsa. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa haram. Tapi yang raja wallahu taala alam bahwa jaiz, halal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz. Nah, bahwa halal. Dan juga yang khilaf di antara para ulama seperti kunfud. Apa kunfud? Yang ada duri-durinya apa? Landak. Landak, Syekh bin Baz mengatakan halal. Nah, karena Syekh bin Baz juga mengatakan bahwa diketahui bahwa landak itu makannya makanan kayak dedaunan, bukan makan suatu hal yang najis. Nah, musang, sa'lab, fahuwa haram, fahuwa termasuk dari binatang yang mempunyai taring. Binatang yang mempunyai taring dan dia memangsa. Nah, memangsa. Allahu. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naftafilah. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.